Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fis Sahihain karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdul Rahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan Kitabul Iman. Terakhir yang kita bahas tentang masalah syafaat dan pembahasan tentang sebab-sebab mendapatkan syafaat Rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya ialah mati atau wafat di kota Madinah. Dan yang kedua ialah banyaknya orang-orang yang mensolatkan jenazah tersebut dari kalangan ahlu tauhid. Ya, yang terakhir ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya tentang ru'yatullah. Qala al-imam al-muhaddith Abu Abdul Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-jami'is sahih mimma laysa fis sahihain. الإيمان بأن الله يرى في الآخرة. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari akhir nanti. Nah, bab ini membahas tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Azza wa Jalla oleh para ulama pembahasannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah ru'yatullahi fid dunya. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang kedua ialah ru'yatullahi yaumul qiyamah. Melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Baik. Pembahasan yang pertama adalah melihat Allah di dunia. Ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah ru'yatullah fid dunya ru'yatan ainiyatan fil yaqdhah. Ru'yatullahi ta'ala fid dunya ru'yah ainiyah fil yaqdhah. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dengan pandangan mata dalam keadaan terjaga, dalam keadaan terjaga, sadar, gak tidur. Baik, keadaan yang pertama ini dinafikan oleh ahlus sunnah. Dinafikan, ditiadakan oleh ahlus sunnah. Tidak ada seseorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini dengan pandangan matanya dalam keadaan dia terjaga. Tidak ada sama sekali. Baik itu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam ataupun Nabi-Nabi yang lain. Apalagi selain mereka. Tidak ada seorang pun. Paham ya? Barakallahu fikum. Dalilnya ialah ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa melihatnya. Allah mengatakan, innaka lantarani. Innaka lantarani. Sesungguhnya engkau wahai Musa sekali-kali tidak akan bisa melihat aku di dunia ini. Yani melihat di dunia dengan mata kepala sendiri dalam keadaan terjaga. Tidak bisa. Inna kalantarani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, ya, peristiwa Isra Mi'raj, ditanya oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak? Ditanya oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qal, belum mengatakan ra'aitu nura. Aku melihat cahaya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, nurun anna arahu. Nurun anna arahu. Cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Paham? Ini menunjukkan apa, ikhwan? Tidak bisa dilihat di dunia ini. Juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan bisa melihat Rabb kalian hingga kalian mati. Berarti yang dinafikan oleh Ikhwan di dunia ini, ya, wadah ini semua hujjah yang sangat kuat menunjukkan tidak mungkin melihat Allah di dunia ini dengan mata kepala kita dalam keadaan terjaga. Yang dinafikan ya. Yang menetapkannya hanya dari kalangan orang-orang sufiyah. Yang menetapkannya adalah orang-orang sufiyah, tarekat-tarekat sufiyah, orang-orang kebatinan. Mereka menetapkan Allah dilihat di dunia dengan mata kepala sendiri. Ini kaum sufiyah, termasuk khurafatnya orang-orang sufi. Paham? Ada wabah. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua ialah ru'yatullahi fil manam au ru'ya fu'adiyah. Ru'yatullahi ta'ala fid dunya fil manam au ru'yatullah ru'ya fu'adiyah. Keadaan yang kedua ialah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini dalam mimpi. Melihat Allah dalam mimpi. Atau dengan bahasa lain, ru'yatun fu'adiyah. Melihat dengan hati. Ini keadaan yang kedua. Taib, terkait dengan keadaan yang kedua ini, dipastikan, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dalam mimpinya. Tayyib, melihat Allah dalam mimpinya. Untuk Rasul, ya. Para ulama sepakat dan pasti demikian. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Itu buah hadis yang datang dari banyak sahabat dan dia sahih. Kata Rasulullah SAW, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku pada bentuk yang paling indah. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Kata para ulama, ini pendapat mayoritas ulama kita, bahwasanya hadis ini terkait dengan ru'yah manamiyah, melihat dalam mimpi, atau ru'yah fu'adiyah, atau melihat dengan hati. Dipaham ya? Ini kebanyakan ulama mengatakan demikian. Ada sebagian kecil yang mengatakan itu melihat dengan mata kepala dan terjaga. Tapi yang masyhur dari pendapat kebanyakan ulama kita mengatakan hadis itu terkait dengan ru'yatun manamiyah. Rasul melihat Allah dalam mimpinya. Paham insyaAllah ya? Untuk Nabi kita Muhammad sepakat. Yang menjadi pembahasan adalah bagaimana dengan selain Nabi kita Muhammad SAW. Apakah bisa seseorang itu bermimpi melihat Allah? Baik, tentang masalah ini barakallahu fikum. Akidah Ahlus Sunnah, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyatakan innallaha ta'ala yura fil manam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa atau mungkin dilihat dalam mimpi. Ya, mungkin orang itu bermimpi ketemu Allah Azza wa Jalla. Mimpi melihat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah, disepakati oleh para pakar takbir mimpi. Disepakati oleh para pakar takbir mimpi dan para ulama yang lainnya. Sepakat? Iya. Yang menyelisihi adalah Jahmiyah. Yang menyelisihi adalah Jahmiyah, ahli filsafat Mu'tazilah. Mereka menolak ini semuanya. Tentu yang benar adalah pendapat, pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu bisa dilihat dalam mimpi. Orang itu mungkin bermimpi ketemu Allah Azza wa Jalla. Baik, dijelaskan oleh para ulama kita, mimpi melihat Allah itu bisa jadi bisyarah, kabar gembira. Bisa jadi nazarah, peringatan. Ya, mimpi melihat Allah itu bisa jadi sebagai bisyarah, kabar gembira bagi yang mimpi. Bisa jadi pula dalam bentuk nazarah, peringatan bagi yang mimpi. Ya. Barakallahu fikum. Sebagai bisyarah ketika dia bermimpi. Ketika dia bermimpi, maka ditanamkan dalam hati dia seolah-olah dia melihat sesuatu yang begitu indah yang enggak tergambarkan dan dia gembira dengan itu. Namanya bisyarah. Nazarah sebaliknya, dia bermimpi seolah-olah dia bermimpi melihat Allah Azza wa Jal murka kepadanya, marah kepadanya, sehingga sebagai bentuk nazarah, peringatan. Jadi paham ya? Ini semua disebutkan oleh para ulama una, dijabarkan cukup panjang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, juga disebutkan dalam Fatawa Syekh bin Baz dan para ulama yang lain di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Afum. Secara real didapati dalam biografinya sebagian ulama, berita yang terpercaya sebagian mereka bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla. Di antara yang disebutkan ialah Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga saya Asy-Syirazi. Ini disebutkan sama Al-Hafidh, disebutkan sama Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Syarah At-Tirmidzi. Barakallahu. Nah, al-muhim itu syar'i dan waqi' terjadi. Barakallahu fikum. Ini pembahasan yang pertama, ikhwan. Melihat Allah di dunia dengan rincian-rincian tersebut. Pembahasan yang kedua ialah apa, ikhwan? Ru'yatullahi yaumal qiyamah. Melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Baik. Untuk melihat Allah di hari kiamat ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Ditetapkan, diisbatkan oleh Ahlus Sunnah. Yang mengingkarinya ialah dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah. Mereka mengingkari masalah ini. Adapun Asy'ariyah Mereka mengatakan inna Allah ta'ala yura lakin laisa fi jihad. Ini Asy'ariyah. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat, bisa dilihat di hari kiamat, tetapi tidak di sebuah arah. Dilihat tetapi tidak di sebuah arah. Mereka mengatakan demikian dikarenakan mereka meniadakan sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat yang aneh dari kaum Asy'ariyah barakallahu fikum. Al-muhim yang sahih adalah, yang hak adalah yang disebutkan oleh ahlu sunnah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla dilihat di hari kiamat. Ini diifatkan oleh ahlu sunnah, ikhwan. Dilihat di hari kiamat. Dan Allah Maha Tinggi di atas semua hamba-hambanya. Tayyib. Melihat Allah di yaumul qiyamah itu di dua tempat. Kata para ulama. Melihat Allah di hari kiamat di dua tempat. Yang pertama ialah fi arasatil qiyamah. Di halaman luas kiamat. Arafat itu fina'un wasi', halaman yang luas. Biasa kita sebut dengan sebutan padang. Ya, padang kiamat, padang mahsyar kiamat yang begitu luas. Namanya Arafatul Qiyamah. Ini tempat yang pertama, ikhwan. Di tempat ini kaum mukminin melihat Allah Azza wa Jal dengan mata mereka sendiri. Tersadar. Melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri dan dalam keadaan terjaga. Barakallahu fikum. Dalilnya ialah di samping nanti yang disebutkan dalam hadis, juga hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badr la tudammuna fi ru'yatihi, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara laylatul badr la tudammuna fi ru'yatihi. Yang artinya, sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat akan melihat Rob kalian seperti penglihatan bulan, seperti melihat bulan di malam purnama. Yakni kalian tidak berdesakan dalam melihatnya. Yang diserupakan ru'yatnya, pandangannya, bukan zat yang dilihat. Barakallahu fiik. Difahami insyaallah ya. Ini di arasatul qiyamah. Hadza wadih. Disepakati oleh para ulama al-sunnah. Barakallahu fikum. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama tentang orang-orang kafir. Apakah mereka di padang kiamat bisa melihat Allah Azza wa Jal? Apa jawabannya, ikhwan? Jawabannya orang kafir tidak bisa melihat. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, kalla. Kalla ya ikhwan. Kalla innahum arrabbihim yawma idhilla mahjubun. Kalla ya. Allah mengatakan kalla sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dihijabi. Dihijabi. Ditutupi dari Rabb mereka. Tegas dalilnya ikhwan. Menunjukkan orang-orang kafir tidak akan bisa melihat Allah di kiamat, dari kiamat nanti dengan nas ayat ini. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Baik. Ini orang kafir. Bagaimana dengan kaum munafikin? Dengan orang-orang munafik pada saat itu, apakah orang-orang munafik juga melihat Allah ataukah tidak? Ada yang mengatakan mereka melihat, ada yang mengatakan mereka tidak melihat. yang mengatakan mereka melihat Allah dikatakan ru'yatul azab. Melihat Allah tapi bukan melihat yang lezat, yang nikmat, tapi melihat Allah dengan penglihatan azab. Ala kulli hal, ini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama una. Yang kita inginkan sekarang ini adalah kaum mukminin. Mereka nanti melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri, terjaga yang pertama di arasatil qiyamah, di padang kiamat. Dalilnya yang disebutkan tadi Evan. Yang kedua di mana? Yang kedua di mana Evan? Di dalam surga, fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka mendapatkan husna, yakni al-jannah, wa ziyadah, dan mendapatkan lebih. Di dalam tafsirnya Rasul mengatakan az-ziyadah adalah an-nadharu ila wajhillahi ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu di surga tempatnya. Dan itu menjadi kenikmatan yang luar biasa, lebih daripada kenikmatan yang telah mereka rasakan di surga nanti. Paham sahabatnya? Dipahami. Ini pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahli Filsafat dan yang lainnya meniadakan ini semuanya. Maka sangat layak mereka tidak mendapatkan fadilah ini. Allahul musta'an. Paham insyaallah ya? Ini khulasah pembahasan para ulama terkait dengan masalah ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala. Ada yang di dunia dengan perinciannya, ada yang fil akhirah dengan perinciannya. Qala rahimahullahu ta'ala, kita baca hadisnya ikhwan. Qala al-imam Ahmad ibn Amr al-Shahir ibn Abi Asim fi sunnah. Disebut dengan ibn Abi Asim, namanya Ahmad bin Amr bin Abi Asim. Qala haddathana Amr ibn Uthman, qala haddathana Abi Uthman bin Sa'id bin Kathir al-Himsi. Sayati. An Muhammad ibn Muhajir, an ibn Halbas, Yunus bin Maysarah bin Halbas, kama sayati. An Ummi Darda, Mudarda yang dikenal, yang Mudarda Sughra, namanya Juhaimah atau Hujaimah. Juhaimah atau Hujaimah, Mudarda Sughra. Anna Fudalah ibn Ubaid kana yaqul, bahwasanya Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an biasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keridhaan setelah adanya keputusan takdir. Di sini al-qada, segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, Allah putuskan pada seorang hamba, memohon supaya dia ridha dengan ketetapan tadi. Ini penting ya ikhwan. Ini permohonan yang sangat penting, terutama dikala mendapatkan yang namanya musibah. Ditetapkan, ditakdirkan dia miskin, dia ridha dengan itu. Diputuskan, takdirkan dia orangnya menderita di dunia ini, dia ridha dengan itu. Ditakdirkan, diputuskan dia mendapatkan musibah di dunia ini, dia ridha. Yang paling penting adalah ridha. Barakallahu fikum dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Qala wa barda al-aishi ba'da al-maut. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, padamu ya Allah, dinginnya hidup. Badul Ais, dinginnya hidup, yakni hidup yang bahagia, yang nikmat, ba'dal maut, setelah kematian nanti. Jadi di mana ya kan? Di surga. Ya, bukan hidup yang bahagia, yang tenang di dunia, tapi yang diminta nanti setelah kematian. Berarti di mana ya, Pak? Di surga. Di surganya Allah Azza wa Jalla. Qala wa lizzatan nawari fi wajhik, dan aku memohon kepada engkau ya Allah kelezatan melihat pada wajahmu. Kapan ya Ikhwan ini? Kapan ini ya Ikhwan? Nanti dari kiamat, bukan di dunia. Tidak mungkin di dunia ya Ikhwan. Ya mungkin hanya mimpi di dunia ya Ikhwan. Qala wa syauqa ila liqa'ik, dan aku memohon kepada engkau ya Allah kerinduan, rindu berjumpa dengan engkau ya Allah. Ini sifatnya kaum mukminin. Sifatnya kaum mukminin. Rasul mengatakan man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah. Man ahabba liqa' Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah pun akan suka berjumpa dengan dia. Ini sifatnya kaum mukminin. Qal min ghairi dharra'a mudirrah, dengan tanpa kemadharatan-kemadharatan yang membahayakan. Wala fitnatin mudillah, dan dengan tanpa fitnah yang menyesatkan. Semua adalah doa-doa yang luar biasa. Nah, satu poin di dunia, selebihnya dari akhir. Permohonan terkait dengan dunia hanya memohon kepada Allah supaya menjadi hamba Allah yang tulus, yang ridha dengan ketetapan Allah di muka bumi ini. Cukup ya. Kaya alhamdulillah, miskin alhamdulillah. Pokoknya ridha dengan itu semua ya. Selebihnya permohonan untuk di hari kiamat nanti. Hidup bahagia tenang setelah kematian, bisa melihat wajahnya Allah Azza wa Jal, dan rindu berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Qala wa za'ama, dan beliau mengatakan, meyakinkan, ucapannya Fudalah bin Ubaid, annaha da'awatun, bahwasanya kalimat-kalimat di atas adalah doa-doa. Kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dipanjatkan sebagai doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini marfu' sebagai doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Fudalah bin Ubaid yang mendengarkannya mempraktikkannya. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahih, wa Abu Amr Utsman huwa Utsman ibn Sa'id ibn Katsir al-Himsi, wa ibn Halbas huwa Yunus bin Maisar bin Halbas. Semuanya ada rawi-rawi yang thiqat, yang terpercaya, maka hadisnya pun dikatakan haditsun sahih. Namanya sahihun li dzatihi. Nama ikhwan, syahidnya ikhwan adalah yang pertama pada kalimat walizzatan nadhar fi wajhik, memohon kelezatan melihat wajah Allah. Itu menunjukkan Allah itu dilihat di hari kiamat nanti, di padang kiamat dan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza mafhum. Kemudian pada kata-kata lizzah, kelezatan, itu menunjukkan bahwasanya memandang wajah Allah itu merupakan kenikmatan yang sangat agung, sangat besar, ya, yang sangat lezat, yang nggak mungkin dibayangkan barakallahu fiik. Yang kedua, syahid yang kedua pada kata-kata wasyauqa ila liqa'ik, memohon rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah. Katanya para ulama ahlu sunnah, isbatul liqa yadullu ala ru'yah. Ada muhim jiddan. Al-liqa yadullu ala ru'yah. Berjumpa dengan Allah, namanya liqa, itu menunjukkan dia nanti melihat Allah Azza wa Jal. Ini anda bisa lihat dalam kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kitab Tauhid karya Ibnu Huzaimah rahimahullah, belum berikan sebuah bab tentang sebuah bab yang menyebutkan hadis-hadis tentang perjumpaan kepada Allah dan dijadikan dalil untuk menetapkan Allah dilihat di hari kiamat. Dipahami insyaallah ya. Ini adalah argumentasinya Ahlus Sunnah. Semua riwayat, semua hadis yang menjelaskan liqa Allah, perjumpaan dengan Allah, itu juga menunjukkan sebagai hujjah, sebagai dalil tentang ru'yatullah yaumul qiyamah. Ingat dua sisi, dua kalimat pada kata-kata lizzatan nadhar fi wajhik, dan yang kedua syauqa ila liqa'ik. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ikhwanu dinana jazakumullah. Rinciannya seperti yang sudah diutarakan di atas tentang masalah ru'yatullah ini. Ada yang di dunia, ada yang fil akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, maka sangat layak bagi masing-masing kita untuk memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang diajarkan di sini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa batal 'aishi ba'dal maut wa lidhata an-nadhar fi wajhik wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Ini sangat bagus dipanjatkan kepada Allah azza wa jalla dan berharap dengan sangat semoga dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga menjadi hamba Allah yang tegar, yang tabah dalam menjalani hidup yang di dunia ini dan meraih keutamaan besar di hari kiamat nanti dengan poin-poin yang diminta tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.